Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kula nerusaken keterangan bab ridho. Niki badhe nerangaken ridho pangkate tiyang sing pun dumugi maqam taslim lan tafwid. Maqam taslim, maqam pasrah. Antaskuna bi ilmillah. At-tafwid antardu bi qadho illah. Niki terus terang sanes pangkate kula jenengan. Kula terang meniku weruh-weruh. Lan muga-muga kula jenengan diparingi saged nglakoni. Sak boten-botene ngrasa demen. Wong iku bakale dikumpulno ambek wong sing disenengi. Nabi dawuh yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wong iku besok bakal dikumpulno ambek wong sing disenengi. Walaupun kula jenengan boten sampe dumugi maqam taslim, maqam tafwid, muga-muga saged demen. Nek demen nggih niru titik-titik, muga-muga besok diparengno. Maqam taslim niku napa? Maqam taslim niku sijine derajat. Wonten derajat niku tiyang nek mun diparingi mriki ngrasa anteng ambek pengertiane Allah. Pengertiane Allah diweng nek mun duki derajat niki mun mboten jaluk. Tengku Allah mboten nyuwun. Dengan aja salah paham. Niki wis derajate. Biar nanti kulo terangno soal Nabi Ibrahim diuncalno ning geni. Ditakoni mbek malaikat Jibril, Ibrahim dalam kondisi kados ngeten jangan nopo mboten gadah hajat. Ini gadah hajat tapi mboten teng panjenengan Jibril. Nah datang sinten, nggih datang Allah. Ini gadah hajat datang Allah, nggih pengen nyuwun datang Gusti Allah. Nabi Ibrahim matur mboten, kula mboten nyuwun, wong Allah pun ngertos kok. Niki jenenge derajat tasrim. Jadi nek sampean tiru-tiru yo ning omah gak ana duit, gak ana beras, yo gak usah golek ya. Ora usah ndonga, Allah wis ngerti kok. Ayo jajalan ayo. Nek derajati kula jenengan kenjalu mawon. Nggih. Nopo-nopo njaluk metu saka omah badhe kesah ken donga nggih mboten mlebu masjid ken donga bakto saking masjid ken donga nika pun padamelaken buku cilik nika nggih nggih badhe mangan donga bar mangan donga kanggo pakaian donga nggih baktone nganggo pakan donga niki wong syariat nggih. Wong syariat niku dibenci Gusti Allah nek ora donga. Wong syariat nggih, aja salah paham lho. Ben kono sing ngaji salah paham. Aja ngaji ning Muhibbin opo Yai Jamalku donga kok ra oleh deren. Lho, iku oleh ngaji mungkin pisan tok pas senang no Nabi Ibrahim kira-kira ngene. Niki jenenge derajate wis makom taslim. Taslim niku merasa marem, merasa puas Allah wis ngerti. Dadi gak perlu njaluk. Lajeng makom tahfid, tahfid niku antar dua bikondo ilah. Nek kabane awakmu merasa rela dengan keputusan Allah, kondoe Allah, iku jenenge wis makom tahfid. Nah, para bapak, para ibu, kula badhe nerangaken niki. Niki terus terang sanes pangkate kula jenengan. Pangkate wong sing wis mahabbah ilallah, pangkate wong sing wis kurbun ilallah, sing darane muhibbin muqarrabin. Nggih. Muqarrabin wong abror dereng kuat, nggih. Masa wong ahli ibadah, wong ahli zuhud niki dereng kuat nggih. Dereng kuat. Dadi sing kuat niku makome makom muhibbin, makome makom muqarrabin. Nggih niku wong sing wis ahli makrifat. Niki sing kuat. Nek ahli zuhud, ahli ibadah dereng kuat. Menawa Bapak lan para ibu Kanjeng Nabi dawuh, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Fa in sabara ijtabahu. Fa in radiya istofahu." Gusti Allah ku nek demen ambek kawulane, diuji mbek Allah. Nggih. Mulane nek ana kiai gerah. Ya Mbah Arwani Kudus niku dangu. Ngantos dahar mboten saged diliwatno selang. Nggih. Niku aja sembrono ngomong. Nggih. Kiai diparingi lara Allah kaya ngono kakian dosa. Iku umume wong ku ngono, nggih. Nek diparingi ana wong kecelakaan iku mesti dugaane elek. kecelakaan ku kakian dosa. Aja sok ngono, mergo dawuh Nabi, Allah ku nek demen ning kawulane diuji. Soale apa? Niki diseleksi, diseleksi. Diuji dhisik, diuji. Kapane diuji kok sabar? Sabar ku sak misore rindu. Diuji kok sabar ijtaba. Nggih, dipilih ambe Allah dipilih. Jadi wong sing dipilih ku sebutane mujtaba. Gadah putra sing apik ngono lho, Muhammad mujtaba. Sae ngono. Sae ku jeneng ku aneh-aneh ngono. Para bapak nek rindu. Nek rindu istofa. Para bapak kawulane Allah ku diuji, ku nek disenengi Allah. Nek disenengi Allah diuji dhisik. Diuji kok sabar. Mujtaba. Didadekno wong sing terpilih. Para bapak kaya bocah sekolah kelas terakhir. Yeah. Niku kan diuji macane kitab, diuji carane mulang, diuji macam-macam ujian. Kemudian akhirnya terpilih 10 nilai terbaik. Ngoten nggih? 10 nilai terbaik padahal muridnya piro sak kelas iku 200. Nggih, nilai terbaik wong 10. Dari nilai terbaik 10 dipilih mana? Iku jenenge Mustofa. Pilihan dari pilihan. Nek mustabaku pilihan dari orang yang belum terpilih. Jenenge ijtaba, mujtaba. Nek sono pilihan misalnya wong 10 the best 10. Ini 10 nilai terbaik. Iku sing terbaik dhewe sapa? Nah, sing terbaik iku jenenge nomor sekian, iku jenenge istofa. Jadi sabar ambek ridho niku beda. Nek sabar ku sak ringi sore ridho. Wingi diterangno wong ku nek ridho mesti sabar, nek sabar durung mesti ridho. Jadi nek diuji iki kok rindu istofa. Istofa. Istofa iku pilihan dari pilihan. Ngoporo bapak nggih. Biyen niku enten tiyang niku. Anak wong lanang niku duwe bojo, bojone wedok. Wong lanang ya bojone wedok. Ora kok wong lanang bojone lanang. Nggih. Wong lanang ku nggih demen mbek bojone. Krana apa? Bojone ku taat. Taatnya bukan main. Nggih. Sampai ngeriki diterangno bakdo isak niku sing lamang njaluk banyu. Dek, aku njaluk ngombe, Dek. Njaluk ngombe. Bojone sing wedok niku mendetoyo. Bareng balik kakung ini iki muntilem. Nggih. Njaluk banyu bareng ape diweno lah kok wis tilem. Cara sampean sampean siram napa mboten? Njaluk banyu digawakno tilem. Utawa paling mboten cara sampean dideleh meja sandinge turu. Nggih ngoten nggih. Jajal ana ora sing kaya iki. Nggih. Niku akhire dicekeli awet bakdo isak ngenteni tangine sing lanang. Dicekeli Lah kok sing lanang turune ngelengger sampe terbit fajar. Nggih. Subuh lagi tangi. Masyaallah. Sing lanang tangi ketok sing wedok ngadeg kambe nyekeli gelas. Sampeyan mau nyekeli gelas awit kapan, Dik? Nggawe badhe isak wau. Wonjengan kan nyuwun toya kula betahaken jenengan sare, nggih. Kula mboten temen nek toya niki kula deleh. Kula pengin bukti teng jenengan. Nggih, mulane kula cekeli kula entosi dengan sampai sak tangine. Dawa iki iki mboten diceblek wis sing wedok. Ben sing lanang lilir ningali sing wedok ngadeg nyekeli banyu. Masyaallah, kagum sing lanang. Wong wedok kok api sampai kaya ngene. Iki wedok ahli swarga. Nggih. Mergo Kanjeng Nabi kan dawuh dawe Nabi ana wong limo sing ditetepno masuk surga. Nomor siji dawe Nabi ki wong wedok sing salihah sing bukti sing lanang. Wong wedok salihah bukti sing lanang, ibadah apik padha menungso apik ning sing lanang bukti pisan. Tapi aku ngomongane aja disenjiki senjata wong lanang lho. Kuwi gak krungu ngajine yai kok. Dhewe-dhewe sing wedok nakal. sing wedok niki bukti nyekeli banyu sampe esuk nggih. Aku sing lanang kagum bareng kagum pengin mulyakno sing wedok. Sing lanang dawuh, "Dik, ngomongo njaluk apa ning aku? Wis njaluk apa tak tukokno." Nggih. Apa njaluk gelang, apa njaluk inten, apa njaluk apa wis ngomongo rak turuti. Nggih, Mas. Nek jangan pengen males kula, jangan dawuh ngoten kula badhe njaluk sitok mawon. Apa, Dik, kula sampean pegat? Lho, kaget wong wedok kaget. Kok sampean pegat ngono. Lho, nopo kok megat? Aku gak iso megat awakmu, aku demen mbek awakmu. Awakmu bukti mbek aku kok njaluk pegat. Monggo Mas aniki sumun Kanjeng Nabi mawon. Terus pundi keputusane Kanjeng Nabi? Terus budal, nggih, berarti sumun Kanjeng Nabi. Lah kok teng dalem kepleset sing lanang. Sing lanang kepleset patah kaki, nggih. Kepleset patah kaki. Bangka sahabat rinjeluhu patah kaki. Terus wedok meninggal dan Mas mego wangsul mawon, Mas wangsul mawon. Lu beten sias nyuwun pegat, Mas. Duh. Apa sih aku buka nanti pikiran sampeyan. Mosok jenengan suke, Mas. Jenengan sienku nate dawuh teng kula. Terus ngendikane Kanjeng Nabi ngeten. Gusti Allah ku nek demen ning kawulane. Gusti Allah ku nek demen ning kawulane. Kawulane dikersakno sae niku mesti diparingi musibah. Nggih. Dene panjenengan Allah ku seneng ning gone kawulane, kawulane didadekno wong sing apik mesti diparingi musibah nek Gusti Allah. Lubadha selama niki kula kempal kalih dengan pun sementen taun kula niku mboten ningali jenengan sakit iki mboten ate. Nggih. Cara sampean gak tahu lara aku seneng apa susah. Dadi pun sementen taun niku jenengan mboten ate sakit. Terus kula menduga jenengan iki mboten disenengi Gusti Allah. Nggih. Soale ora tahu diuji. Nggih. Mugo omong niku nek disenenge Gusti Allah dawuh jenengan niki terusé saking kanjeng Nabi. Niku mesti diwehi musibah dhisik. Lah jenengan selama niki mboten diwehi musibah, mulane kula njaluk pegat. Wae napa-napa lain jenengan mboten nate kena musibah, dadi Gusti Allah mboten seneng kali jenengan. Nek mboten seneng kula nggih mboten seneng njaluk pegat mawon. Lah sakniki nyatane kok diparingi musibah, patah kaki. Oh, nek ngono jenengan disenengi Gusti Allah, wis gak sida pegatan. Ayo Pak, sampean jajal ayo. Kandane duduk pangkat yo arepe jajal. Para ibu dan para bapak, Imam Ghazali mengutip lakone sahabat dikutip teng kitab Ihya. Jenenge Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niku sahabat kanjeng Nabi yang hebat. Para ibu dan para bapak, Ammar bin Yasir niki rabi wong wedok. Wong wedok iku sowehat nggih. Gak tau lara nggih. Gak tau lara. Sampai kumpul kali Ammar bin Yasir gak tau lara pirang-pirang tahun. Akhirnya mbek Ammar bin Yasir dipegat. Nggih. Apa? Mergo gak tau lara. Nggih. Kecuali ane sampean. Mewetone ora lara malah dipegat. Napa mergo nek ora tau lara berarti gak disenengi Gusti Allah. Mergo wong sing seneng gasoku mesti diparingi musibah. Nggih diparingi sakit sing nemen, sakit sing nemen, mati dengan sakit nemen. Nggih. Kok nanti sakit nemen. Setahun gak iso ngaji, sik eling mboten? Paringi sakit nemen. Musibah, musibah. Bapak-bapak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kapan ngersakaken dadi tazawud kali tiang istri nggih. Tiang istri badhe digarwa kali kanjeng Nabi. Akhire enten kabar ya Rasulullah, dan istriku sehat. Mboten nate sakit ya Rasul. Gak situ. Gak situ digarwa kali kanjeng Nabi. Niki nuduhno nggih, wong sing makome makom tafid ku sampe sementen. Para ibu lan para bapak, enten sahabat jenenge sahabat Mas'ud nggih. Ibnu Mas'ud jenenge Abdullah. Abdullah ibnu Mas'ud. Zamane kanjeng Nabi niku enten anak-anak muda sing jenenge Abdullah. Pirang-pirang Abdullah dilalah ku isih muda-muda sebaya. Sebaya mbek Sayyidina Ali, muda-muda hebat-hebat. Nomor siji Abdullah bin Umar. Nomor loro Abdullah bin Amr bin As. Enten Abdullah bin Abbas. Enten Abdullah bin Zubair. Enten Abdullah bin Mas'ud. Niku hebat-hebat kabeh. Nggih. Mulane sampai dadi julukan Abadillah. Abadillah beberapa orang hebat namanya Abdullah. Niki Abdullah ibni Mas'ud nggih. Niki dawuh ngeten. Dawuh ngeten. Umpamane lesan kuku dijejeli mawa. Lesan kuku dijejeli mawa. Iku luwih seneng mungguhe aku katimbang lisanku ku ngomong. Ngomong ngene. Nek pinusu aku gak duwi. Banjur lisanku muni, mendah yo senenge aku nek aku duwi. Nek aku gak duwi, upamane aku bengi iki gak duwe pangan, nggih, gak duwe pangan. Yo beras entek bumbune gak enek. Terus aku muni mindah senengku yo nek dina iku aku duwe pangan. Katimbang aku ngomong ini, aku luwih seneng cangkemku dijejeli nyawa. Iki sebabe napa? Niki menentang ning kepasiane Gusti. Wani, wani jajal. Kita kok rung paham sama cik longok-longok ini. Dawe ini ku, lesanku dijejeli mowo ikluwe demen. Katimbang lesanku muni, nek pinuju aku gak duwe, terus lesanku muni, alangkah senangku seandainya aku punya. Saman boten gadah pedah motor. Yeah. Golek pedah motor kok angel duwe gak duwe. Saman tau boten ngomong. Mindah seneng kuyo nek duwe pedah motor. Nanti boten jejelan numawo. Gak wani. Banyak sanes pangkate kok. Yeah. Di wong pangate sementen niki nek ora ana yo arep, ora arep-arep ana. Nek pinuju gak ana, yo ora arep ana, nek pinuju ana yo ora arep-arep gak ana. Ana apa? Ana penyakit. Nggih. Ana penyakit, penyakit kok penyakit diabetes, penyakit kok penyakit ginjal, nggih. Niki jenenge ana. Pinuju ana banjur terus arep-arep mindah senengku yo nek aku gak penyakitan nggih mindah senengku nek upamane aku gak penyakitan ngomong ngori kula iku jenenge menentang kersane Gusti Allah wong iku waras sing ngersakno Allah sakit sing ngersakno Gusti. Nek makom tafwid, ya wis tak trimo, ya ngene iki apa sing dadi kersane Allah. Iki nek makom tafwid, nggih. Awake dhewe iki mboten makom tafwid apa makom ngeyel. Nggih. Soale sik wong syariat. Wong syariat makome ngeyel, nggih. Jaluk anu, jaluk anu, jaluk anu. Para ibu lan para bapak, enten yang istri. Yang istri ini ku ayo budak, budak iku amat. Enek wong alibadah. Alibadah ini didawuhno kalian Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sufuri As-Syafi'i wonten kitab Nazatul Majalis nggih. Allah mengali ibadah ibadah Gusti Allah bertahun-tahun nggih. Bertahun-tahun di masa yang sangat panjang. Suatu saat piyambak itu ngimpi nggih. Ngimpi petuk rencange besok ning swarga. Nggih. Dadi teng impen niku diimpekno ambek Gusti Allah petuk rencange. Rencang besok teng swarga. Tapi rencang niku jariyatun aswadu. Jariyatun sauda, wong wedok hitam. Jadi wong wedok jariyah niku para ibu para bapak amat. Amat iki wanita yang diperjualbelikan di pasar. Ati rupane ireng pisan. Nggih. Kira-kira mung ne guru wae. Nggih. Ireng. Nah, teng impen niku keterangane manggone ning daerah kene, daerah kene. Akhire wong ahli ibadah niku terus nglilir. Perang lilir goleki dipuatusi takon-takon. Apa ono amat modele ngene? Amat modele ngene. Mulihlan para bapak, akhire didudono wong, nggih. Oh nggih nika napa griyane nika nggih. Griyane nika, griyane elek. Niki seorang amat berkulit hitam. Bang diparani ora poso. Padahal wong sing ibadah sing ngipi niku nek dalu niku salat. Nggih. Mboten nate absen. Kapan siang poso mboten nate mukel. Darah kepanggih kali jariah saudah niki. Nah kok gak poso? Akhirnya diperhatikan no, sampai berhari-hari. Nek dalu mboten sama. Mboten sholat malam, mboten sholat tahajud, mboten. Isalati biasa maghrib, isya, subuh. Tapi dalu mboten. Siang nggih mboten poso. Akhirnya kaget. Udawi Gusti Allah ning impenku wong iki besok calone dadi kancaku ning swarga. Aku iku ahli poso ora tau mokel, salat bengi gak tau absen. Lah wong wedok iki kok nek bengi ora salat. Nek kapane aman ora poso. Terus akhire ditakoni. Eh wong wedok, apa awakmu duwe amal ya. Liyane iki. Liyane iki ku tegese amal ya mung salat ya mung iku. Apa duwe maneh amal sing liyane iki? Terus matur nggih namung setunggal, nggih setunggal. Setunggal ku apa? Ngeten. Kula niki nek kangelan, nek kesulitan, kangelan, kesulitan, kula boten nate nyuwun kemudahan. Tegese nek kula niku pinuju melarat, boten pengen sugih. Nek kula usaha napa-napa sulit, kula boten pengen mudah, boten. Ya sulit iku ditompoh. Yeah. Nek kula niki sakit, mboten nate njaluk waras. Yeah. Kapan kula niku kepanasan, mboten nate golek iyup-iyup. Yeah. Iki suwali awake dhewe apa padha mbek awake dhewe. Yeah. Awake dhewe kok nek kesulitan, mulayu kiai kono, mulayu ke kono. Yo napa yai kula niki nyambut gawe ku ambruk terus yo. Padha disenengi Gusti Allah lho ngene iku. Kok dagang jatuh, nyambut kengeten jatuh. Iku jenenge kesulitan. Wong wedok niku mboten nate njaluk kemudahan. Setiap diparingi sakit, panjenengan kapan sakit tak mesti golek budrek, golek obat. Golek nopo dijajal kabeh ya obat tetes sing obat nopo nggih niki jenenge njaluk waras. Lah wedok niki mboten sakit yo gak njaluk waras, nek pinuju ning panas-panas yo mboten golek iyup-iyup. Nah panjenengan mesti payunge dijeber payungan nggih. Pengen dulu teman tayangakan ikut TV jenengan Mekah. Yeah. Tapi kita antane wong sing. Yeah. Sabar kalian panas kali sing boten. Nalika tawaf enten sing nggawa payung. Nggih, kula seneng. Nek kapane pas anu nggih enten sing duwe TV, TV parabola, kula setel Mekah, kula setel Madinah. Bapak pas tawaf niku enten sing payungan, enten sing mboten. Para ibu lan para bapak, di wong wedok niku nek kepanasan ora golek iyup-iyup. Iri yang sengali ibadah kumuni jeki jenenge amal yang tidak mampu dilakukan zuhad dan obat. Nggih, ingal ngetosi zuhad ku sapa? Zuhad ku wong andi zuhud. Nggih. Wong sing gak demen dunya, demene akhirat. Padahal zuhad ku wong hebat, Pak, nggih. Wong sing gak terpengaruh ambek dunya. Upama dikongkon milih mati ambek urip, pilih dikongkon milih, milih mati. Nggih. Kongkon milih enak ning dunya swarga, milih enak ning swarga. Ning akhirat. Iki jenenge zuhad. Mulane wong sing zuhud ku lumane bukan main. Wingine mutko tangno wong zuhud. Wong ubat, wong sing tekun ibadah wae. Niki dereng mampu nggih. Gadah sifat rindu kaya wong wedok niku lho dereng mampu. Zuhad ubat napa malih kula sampean kabeh wong awam nggih. Mesthi luweh mboten mampu. Ya ngene iku ya, sifat sing ora mampu dilakoni ambek zuhad ambek ubat. Para bapak, zuhad ubat niki nggih makom iki makom abrur. Nggih. Makom abrur. Wong ahli syariat, wong abror iku pengen ning dunya penak, pengen ning akhirat penak. Ning dunya ku ya apa sing dadi kesenengane keturutan, ya. Kesenengan sing kesenengane kenek kanggo dening dalane ibadah. Duwe-duwe kanggo sangune ibadah. Kendaraan duwe kanggo sangune ibadah. Besok ning akhirat slamet neraka mlebu swarga. Iku wong abror. Niki zuhud ubat sik tergolong makom abror. Seja mbek makom mukorobun. Makom mukorobun ku mun hanya cinta kepada Allah tok. Cinta kepada Allah tok. Mboten enten sanese. Sampai duwe kabar ambek nabi ana wong cinta Allah nggih. Awakmu ku besok ngono manggon ing neraka nggih. Alhamdulillah Allah nek demen aku ning neraka, aku yo demen ning neraka. Nek panjen Allah meridhoi aku ning neraka, aku ridho ning neraka. Sampai ngoten, Pak nggih. Akhire kalih nabi dikabari. Dosamu di ngapura Allah, awakmu dipilih, besok bakal diwe panggunan sing mbok senengi. Para bapak koyok ngoten. Para ibu lan para bapak, Bisyir Al-Hafi. Bisyir Al-Hafi ini ku wong sing ahli wirai. Ahli wirai, wirai ini pun ngetop Bisyir Al-Hafi. Bisyir Al-Hafi ini pun duwe derek wedok. Derek wedok ini ku penggawe ini ngantih. Ngantih teng loteng. Ini cara timur tengah kan buat teng genteng. Loteng sing paling dhuwur niku biasanya kanggo pepen-pepen. Angin nopo. Lah, saudara perempuannya Bisyir Al-Hafi ini penggaweane ngantih. Ngantih niku damel benang, nggih, damel benang. Nek dalu nganti mergo nek awan ku panas nggih, panas nganti niku teng ngandhap. Kapane dalu nggih, mboten enten minyak saged nyumet. Nyumet lampu mboten enten. Nganti teng dhuwur, teng loteng. Lah padang-padange, padang-padange ku karepe niku ngenteni suklene nggih. Suku Tohiriyah. Suku Tohiriyah niku kangge njaga keamanan kampung gadah sukle. Sukle sing padange mubeng niku lho Pak, mubeng nggih sukle. Nek ngepasi padange niki teng loteng. Lotenge sedherek Bisir Al-Hafi. Sedhereku ngampih. Ngampih namel benang. Nek kapan padang ini kemun ninggal, mun ngalih, ngeleren. Mungkin padang ini teko maneh, ngantih maneh. Ngeten ini rasane ati gak penak. Tapi memang wedok-wedok kuno podo usum ngeten ini. Jadi ngantih nganggu padang ini suklene, ini suku Tohiriyah. Akhirnya suan dateng Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal niki sampun terjun di dunia tasawuf. Terjun di dunia tasawuf. Ketika terjun di dunia tasawuf niku wirai Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tadi suwani kali saudara perempuane Bisir bin Hafi, Bisir Al-Hafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam, kula pengen taken masalah. Masalah ngopo bu? Tiang estri-estri teng dusun kula niku penggiane ngantih. Nek ngantih dalu-dalu teng loteng. Kan mboten ten padang-padang. Lah padang-padang iku ngentosi mubenge padange suklene suku Tohiriyah. Nek pun padange teko, lajeng kula sak kanca niku nganti niki pareng napa mboten. Nggih, Imam Ahmad Ibnu Hambal muwun. Ana wong wedok kok wirakine sakmene, nggih. Padahal panjenengan Pak nggih, padang-padang nganggo lampune wong liya kan biasa to. Nganggu lampu ni wong liya. Dan ini Ahmad Ibnu Hambal ni kumun. Boten jenganku sinten. Kok takon jengan bab niki. Kula niki saudara perempuane Bisir bin Haris. Ampun nggih Bu, ampun nggih. Nek jengan mekki nganti padang-padang esuk ini kaum Tohiriyah. Mengke wirai sing asli medal saking griyane jenengan. Ngoten Pak Wirai, nggih wong biyen. Niki Bisir bin Haris niki satu cerita sehubungan kalih Bisir bin Haris. Nah, Bisir bin Haris niki nggih dawuh aku nate ndelok wong lanang, ndelok dhewe wong lanang buta. Di samping buta judam, kena penyakit lepra. Yeah. Semut niku mangani daginge. Yeah. Gampangane awake wis dirubung semut awake. Banjur wong iku semaput. Yeah. Kalau semaput banjur tak cekel sirai tak pangku. Tak pangku tak dungakno ning Gusti Allah, tak dungakno. Muga-muga diparingi waras sakite. Banjur sadar. Sadar saka semaputiku malah ngamuk. Dadi tak pangku, banjur tak dunganku malah ngamuk. Sapa wong keterlaluan iki? Sapa wong keterlaluan iku? Nengah-nengahi antara aku mbek Gusti Allah. Iki jenenge nengah-nengahi. nengah-nengai antane aku mbek Gusti Allah. Wallahi umpamane aku dipedhut-pedhut awakku irban-irban sak potong aku tambah demen ambek Gusti Allah. Dipotong anggotaku aku tambah demen ambek Gusti Allah. Iki wong niku wae. Nih zamane sinten Bisul bin Haris. Iki para bapak mun pangkate sementen nggih. Dipangkate iku jenenge ridho biqodho ilah. Para bapak lan para ibu. Pengane dawuh malih. Ing jenenge Abdul Rahman As-Sufuri As-Syafi'i. Aku nanti ndelok wong wedok. Wong wedok iku tangan lurune wis putul, nggih. Tangan lurune putul, tangan putul niku para bapak mikono kena leprane. Kena lepra, budukan. Niku tangan lurune putul. Sikil lurune putul pisan. Nggih. Lah kok piyambake muni alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah di afani mimab tala bihi kasiron min khalqih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ujian-ujian yang diberikan Allah kepada orang banyak. Terus ditakoni, ya. Ditakoni bala apa sing dislametno saka awak sampean ku apa? Wong sampean kena bala koyo ngene. Nggih. Tangan sampean loro wis prothol. Sikil loro sampean wis prothol. Kok isih alhamdulillah dislametno saka bala ya Allah sing diwehno maring wong akeh. Terus wedok niku jawab ngeten. Gusti Allah wis maringi keselamatan atiku. Maringi keselamatan imanku. Masa diparingi kaya apa aku gak ngresula. Iki sing diparingno ning wong akeh biasane kapan diparingi loro wong padha ngresula. Padha ora rido. Tapi aku diparingi mbek Allah ku rido. Aku gak ngresula. Justru aku malah seneng nek diparingi loro mbek Gusti Allah. Terus ana wong takon, nggih. Wong takon. Takone ngene. Dhewe wong wedok sampeyan iso dawuh ngono ku ana buktine to. Ana buktine. Nggih. Apa sampeyan njaluk buktine? Iya, aku njaluk buktine. Nggih. Ya nek muni kan gampang sih Pak nggih. Tapi ora iso mbuktekno. Iso saiki tak buktekno. Dul mabur Pak iki. Wedok niku mabur kaya manuk ngoten. Nggih. Diwengko pas tekan makam rindo sakit mabur kaya manuk. Saged mlaku ndure banyu, nggih. Iki kapan wis rindo apa sing diridani Gusti Allah. Kapan wis rindo apa sing ditentukan kali Gusti Allah. Para ibu lan para bapak, Asyabul Hasan, nggih. Niku jenenge Ali nggih. Abul Hasan meh padha mbek Ali Asy-Syamili. Abul Hasan niki jenenge Ali putrane dulur wedoke orang yang ahli marifat jenenge Ahmad Arifai. Ahmad Arifai niku wong hebat kok nggih, wong ahli marifat. Ahmad Arifah iku duwe dulur wedok, dulur wedok iku duwe anak jenenge Ali. Abul Hasan Ali. Ali niki piyambake cerita. Aku lungguh ning lawang tempat halwate Ahmad Arifai. Ahmad Arifai. Kamar tempat halwat. Halwat niku nyepi. Oh, bapak wong biyen niku duwe langgar-langgar spesial. Nggih. Nek mboten langgar teng jopo, ngenten langgar teng jero omah. Spesial kanggo halwat. Kanggo nyepi. Aku lungguh ning lawang kuno lawang Syekh. Nggih. Ning kono ora ana sapa-sapa. Ning ruang halwate Syekh Ahmad Arifah ku gak ana sapa-sapa. Tak tunggone aku nunggone lungguh ning lawang. Lah Ahmad Arifah iku nggih ibadah ning jerone. Jerone ruang halwat. Cara iki langgar gampangane. Lho kok tiba-tiba ana wong lanang teko? Antuk kanggo ning sandinge Syekh Ahmad Arifai. Nggih. Padahal aku gak tahu weruh wong iku, gak tahu aku. Terbiasane tempat halwatku tidak ada siapapun yang masuk. Lha kula kok masuk. Terus akhirnya berbincang-bincang sampai lama. Nggih, kalian Ahmad Arifai. Bareng wis ngomong-ngomong suwe metu, mengiku metu. Metu ku liwati liwat cendelo, gak liwat lawang. Mergo lawange tak lunggu, liwat cendelo mabur. Nggih. Mabur kaya mabure manuk, nggih. Rung bapak mabur mlaku ning awang-awang, nggih. Terus banjur aku takon Syekh Ahmad Arifai. Niku wau sinten ya. Iku mau wong sing dipasrahe Gusti Allah njuko lautan Atlantik. Jadi awaline Allah ku enten sing njogo laut, enten sing njogo gunung ya. Iku salah sijine wali Al-Khawas sing mung ana papat sak donya. Wali Al-Khawas niku namung papat sak dunyo. Nggih. Nomor siji Ali Al-Khawas. Gurune Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nomor loro Ibrahim Al-Khawas. Niki rencane Syekh Junid. Nomor telu Abdul Hafiz Al-Khawas Al-Baghdadi Al-Haddad An-Naisaburi. Telu sing telu niku wau Ali Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas, Abu Hafiz Al-Khawas, terus iki sing nomor 4. Nggih. Yaiku termasuk wong Khawas. Salah satu dari 4 orang Khawas. Dadi sak jagat iku namung 4. Nggih. 4 manggone sisih wetan, sisih kulon, sisih kidul, sisih lor. Iku termasuk wong sing dipasrah Allah menjaga lautan Atlantik. Nggih. Deweke saiki hijrah. Hijrah. Wis ana 3 taun iki hijrah. Krana apa? Krana udan sing dikresakno dheweke iku dikresakno ning kota udane. Nggih. Udan, nggih. Dikersakno dheweke iku nyuwune ning kota. Mengharapkan di kota, mengharapkan mboten nyuwun. Lah kok ternyata udan ku ning jazirah. Jazirah itu pulau kecil tengah-tengah laut ku jenenge jazirah. Lah krana udan ku turun ning jazirah, dheweke ku ijo ning jazirah. Dheweke ku nggih muni ngene. Aku kujane ngarepno udan niku ning umron ning daerah sing rame peramean iku luwih apik katimbang ning jazirah. Para bapak, wong sing apik kaya ngono, nggih. Dhe ucapan ngene, ucapan. Umpamane udan niku ning perkotaan, iki ya luwih manfaat. Katimbang udan ning ngene janji. Janji aku puluh sing gano pengguni ning lho, Pak. Nenek puluh gano pengguni diudani. Niki cara pikiran kan ora ana manfaate. Tapi nek udan iku jatuh ning perkotaan, niku kan lebih bagus. Nah, ya mbek niku muni ngoten. Nggih. Lho niki ada satu kesalahan. Kangene wong sing derajate dhuwur ngene iku jenenge menentang kehendak Allah. Nggih. Menentang kehendak Allah. Terus piyambake nggih iku jenenge iku maca istighfar terus nggih. Terus aku matur neng Syekh Ahmad Arifai. Lho napa jenengan mboten ngabari nek niku kalepatan? Yo aku isin wong dhewe wong dhuwur ngono. Isin, aku gak kondo aku isin. Yo isin saka Gusti Allah barang. Terus niki Ali nggih. Ali sing jenenge Abdul Hasan niku gelare. Terus undi nek jenengan ngidini kula, kula sing ngabari. Ngabari ngimutaken. Wis nek panjen ngono saiki sirahmu lebokno gulun klambi nggih. Iki bapak babat niki kancinge dicopot terus gulune klambi diangkat ngeten, diangkat, ditutupno sirah. Bareng gulun klambi ku tak angkat njune sirah lha kok ana panggilan, "Hei Ali, Ali." Banjur tak angkat. Klambiku ku tak angkat. Artinya sirahku tak tokno saka klambi. Lha kok ternyata aku ning sijine pulau. Nggih. Pulau kecil ning jazirah. Nggih. Ning jazirah kono. Ning lautan Atlantik para bapak. Nggih. Lautan iku sing meliputi dunyo. Meliputi nggih. Napa? Meliputi daerah Amerika, daerah Afrika, daerah Asia, niku diliputi kan lautan Atlantik. Duh, laku aku neng gune pulau kono neng jazirah. Terus aku petuk wong lanang iku mau, sing darane Ahmad Arifai termasuk khawas, ya termasuk salah satu dari khawas yang ada empat. Lho bapak, ya. Dawe niku manjur tak kabari. Tak kabari piye enten kesalahan. Kesalahan nopo duwe kepinginan udan niku ning perkotaan. Lah kok udan niku ning jazirah. Kepinginan ngono iku menentang kehendake Allah. Nggih. Terus bapak terus piambae susah sumpah-sumpah. Niki dawe ahli niki. Nggih. Sumpahnya anu an adoa khirqatahu fi unukihi. Khirqatahu iku klambine sing suwek-suwek niku. Niki dikengken ndeleh ning gone gulune kokon narik sampe tekan wajahe. Nggih, ditarik sampe tekan wajahe. Terus saiki undang-undang bengok-bengok. Hadza jazaa'u man ya'taridu 'ala Allah Ta'ala. Hadza ini lho, nggih. Iki ditarik ngene sampe tekan wajah. Iki lho piwalase wong sing menentang kersane Allah. Bareng aku arepe ya nandangi apa sing dijaluk. Sampai disumpahi. Waliku artak tandangi. Dari piyambake. Laku ono suara. Suara ini. Ojo. Malaikat iki gemuruh ning langit. Malaikat langit-langit. Podo gemuruh. Podo nangis. Podo nyafaati. Nulungi ning kersane Gusti Allah jaluk supaya Gusti Allah iku ngapura mengko mau Malaikat ki padha ndonga-ndongano. Akhire aku semaput. Aku tu aku ali niku sing crito, aku semaku. Para aku waras, lah kok aku wis ning ngarepe Syekh Ahmad Arifai. Para ibu lan para bapak, lho niki wong sing dhuwur kaya ngono. Ki namung ngene jane karepku udan ngono ya ning perkotaan kok malah ning jazirah. Ngoten tok niku lho, semonten anu ujiane Gusti Allah. Timbang niku apane mun dhuwur derajate salah titik niki sanksine berat. Para bapak lan para ibu sedaya rasul niku mukarrabun, mukarrabun. Wong sing cedhek niku insyaallah. Salah titik sanksine berat. Kaya Nabi Adam salah titik sanksine diceblokno ning bumi. Ben iku Nabi Zakaria pecetakno jenengan. Nalikane berdakwah, berdakwah. Niku Nabi Zakaria digawakno penthung mbek umat, gawakno geraji, gawakno celurit, pedang, golok. Malah badhe dibunuh. Berdakwah niku malah badhe dibunuh, mboten didukung mboten. Mlajeng nggih Nabi Zakaria. Bareng mlajeng terus ngamping ning wit wageng. Nyuwun ning Gusti Allah ya Allah. Kula nyuwun wit niki medal pintune. Medal pintu terus mlebet ing jerone kajeng nggih. Terus nutup maneh. Akhire umat niku madosi, madosi mboten kepanggih. Iblis turun tangan nggih. Umat niku nek ngusui rasul, nek mboten berhasil mesti iblis niki turun tangan mbela. Ning kene lho Zakaria, wit iki potongan sak ngene, potongan terus grajin teko dhuwur iku kenek nggih. Dipotong, Pak, bar dipotong digraji. Ngeneki bun-bunan nggih. Bayangno bun-bunan kenek graji. Bengok ah nggih. Ah iku berarti aduh mboten nggih. Ah aduh. Nek kapane wong muni aduh iku berarti gak sabar nggih. Berarti gak sabar muni aduh ku tandha gak sabar, muni aduh ku tandha gak rindu ambek usiane Gusti Allah. Niki langsung Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril ana ya maturuning kekasihku Zakaria. Muni aduh pisan maneh tak jabut rasulan dari dirinya. Masyaallah. Oh, Bapak wong pangkat mukarrabin koyo ngoten nggih. Para ibu lan para bapak niki beberapa hikayah-hikayah sing nangno wong gedhe-gedhe niku. Wadan kitab Subulul Khairat Asy' Abdurrahman As-Sufuri iki membaca kitab Subulul Khairat dari Imam Al-Asmu'i. Imam Asmu'i dawuh, suatu hari aku masuk hutan. Di hutan saya melihat wanita cantik iku bareng sak omah ambek wong lanang sing elek wis jan bertolak belakang. Sing wedok iku cantik nom pisan. Sing lanang tuwek melek pisan. Ngono kok bisa asik, harmonis ya. bahagia. Banjur terus aku takon wong wedok. Apa awakmu rindu oleh bojo kaya ngene iku? Wong awakmu ku cantik, mulih bojomu elek, tuwek. Apa awakmu krasa rindu ditakoni? Akhirnya wong wedok ku jawab, eleke pengucapmu. Ngucap aku didandani sing apik aja mung elek ngono. Kene mungkin wong lanang sing tuwek elek iki hubungane apik mek Gusti Allah. Ibadane Gusti Allah apik, zonene Gusti Allah apik sampai akhire diwehi imbalan. Imbalane rupa bojo aku iki wayu jenop. Saking apik hubungane mbek Gusti Allah diwe imbalan bojo ayu jenop aku iki. Mbok menawa aku iki kurang apik hubunganku mbek Gusti Allah kurang apik. Mergo hubunganku mbek Gusti Allah kurang apik, dadi aku disiksa mbek Gusti Allah. Siksane oleh bojo sing elek dek tuwe pisan. Terus ning mburi ana ucapan, nggih. Apa seharusnya aku ora rindu ambek apa sing diridani Allah? Jadi aku ya kudu rindu ambek apa sing diridani Allah. Niki sik bab rindu terus, nggih. Ridane sing makome makom tapi ana maneh ditulis kali Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niki tiyang Irak. Tiyang Irak. Dan Irak niku teng perkotaan. Kapane sore ba'du asar niku mesti teng teras. Wong timur tengah niku kathah, Pak, teng teras iku enten ambene dawa ngoten, nggih. Kanggo lungguh-lungguh. Nah, teng enten suami istri. Meh padha kali niki sing wedok ku wanita tercantik teng Irak pada waktu niku. Lah sing lanang iku tuwek elek pisan nggih. Terburuk sa Irak. Paling elek. Wong niku ketoke nggih bahagia, asik. Kate sing lanang ngalem pisan. Ngalame ku gletak jaluk dipangku sing wedok nggih. Jaluk dipetani ngono. Sing wedok ya petani. Kate kapan mangan gak gelem nyekel dhewe jaluk didulang. Tapi kita rukun nggih, kita bahagia mawaddah warahmah. Ditakoni seorang alim mau wedok niku. Dik, sama niku lho bojone wis tuwek, wireng elek pisan. Ngalem pisan. Sama niku cantik jenom, kok ketok bahagia. Nggih, Kyai. Wong nggih sebab niki insyaallah kula niku ahli surga. Bojo kula nggih ahli surga. Lho, alasane apa? Nggih. Dan kekuane ku paling cantik jere wong, sak Irak paling cantik. Oleh wong paling elek atik tuwek pisan. Nggih. Kersane kuane ku kathah sabare. Lah wong tuwek niki oleh bojo ayu kaya kula niki atik sik enom pisan, niki kersane kathah syukure. Wong niku nek akeh syukure, embek akeh sabare, niku ahli swarga. Sama sakit tu pak Yudin. Niku ahli swarga. Para ibu dan para bapak, ini terakhir. Ini sing jenenge Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku pada suatu hari pergi haji. Pergi haji itu jalan kaki. Jalan kaki. Akhirnya panggilan kali tiang jalur numpak unta. Tiang jalur numpak unta itu takkan, hey Ibrahim mau kemana? Jawabannya, saya ingin haji. Wong sing numpak unta takon, "Lah mana kendaraannya?" Wong jalannya itu jauh loh. Perjalanan jauh kok berjalan kaki. Terus Ibrahim bin Adam pun jawab ngeten. "Anu, kendaraanku ku akeh kok ngono. Sampai kendaraane unta sitok. Nek aku kendaraanku akeh. Tapi sampean gak ndelok, gak ndelok. Kaya iso ningali kendaraanku sing akeh." Wong sing numpak unta niku terus matur, "Pundi kendaraane?" "Kendaraanku nomor siji. Nek aku iki kena musibah. Ya teng perjalanan, napa teng dalem, teng pundi mawon. Aku nek kena musibah, aku numpak kendaraan sabar." Jadi sing dimaksud kendaraan ku sifat. Aku numpak kendaraan sabar. Nek aku diparingi nikmat ambek Gusti Allah, aku numpak kendaraan syukur. Nek aku dituruni kepastian Gusti Allah, buh kepastian ujian sing kaya apa wae, aku numpak kendaraan rindu. Di kendaraan sabar nek diparingi musibah. Kendaraan syukur nek diparingi nikmat. Kendaraan rindu nek oleh keputusan sing gak enak saka Gusti Allah. Nek atiku iku kepingin apa-apa. Apa kepingin omah sing apik, apa kepingin kendaraan sing apik, apa kepingin pakaian sing apik, banjur aku kutus angen-angen. Umurku sing wis kliwat iku luwih dawa. Karen-karene kari setitik. Umurku karen-karene tinggal sedikit, sing wis kliwat iku sing dawa. Apa gunane aku pengen duwe omah sing apik, duwe kendaraan sing apik. Akhire aku ku gak sido. Pengen apa-apa sing apik gak sido. Wes, pergilah biidznillah. Sampeyan sing naik unta, aku sing berjalan kaki. Kula Bapak, iki mun balik keterangan kula dek wingine, dadi sifat sing paling bagus niku ngeniku siji syukur, sabar, ridho. Syukur, sabar, ridho. Ancamane Allah, man lam yaskur na'mai walam yasbir ala balai walam yardo ala kodoi fal yahruj min ardi watlub robban siwai. Niki para ibu dan para bapak mboten datang setiap orang tapi kanggo tiang-tiang sing makomi mun makom dhuwur nggih. Kula jenengan ya syukur masa setitik jenenge wis syukur. Sabar masa setitik jenenge wis sabar. Rindu masa setitik jenenge wis rindu. Tapi syukur, sabar, ridho jangan hilang sama sekali. Muka-muka kita sakit melakoni nurut kemampuan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihurmatihim wa amit nabi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bibarakatihim rahdina lahusna bi khurmati wa amina fi tariqati wa mu'afatin liman fi tahdi rahdika bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمته وأمنا في طريقته ومؤافاته من الفتن رب فأنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتنا في طريقته ومحافظة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Bapak para ibu ingkang resah kendiatan panjenengan kantun badhe diparingi pengarahan tentang pendasaran. Pendasaran pondasi. Nek zamane Mbah Yai Jalil Siyen nek badhe piatan dipondhaseni Hizib Aswa. Nggih. Niki gantos kalih yaine. Mergo saben-saben mursyid niku gadah kebijaksanaan masing-masing. Bebiyen zamane Mbah Dorozat niku kapane badhe biat kongkon ngire dhisik 4 taun nggih, ngire dadi kere 4 taun ngubengi tanah Jawa dadi kere. Zamane Mbah Kiai Mustaqim nggih enten kebijaksanaan baru, ora perlu ngire tapi diganti maca syahadat nggih. Jeng zamane Romo Abdul Jalil nggih, niki pendasaran badhe piatan niki dikengken ngamalaken Hizib Aswa. Terus sakniki kangge pendasaran pondasi dikengken ngamalaken lakot Ja'aku. Nah, kaifiyai carane terus pundi mekene mun daftar gadah kelihatan piatan niki enggal dilampahi. Nggih, monggo nggih kempal dhisik. Niki rada kula awali titik buyare, niki jangan kesane enten kesempatan kempal diberi penjelasan kali pengurus. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.